Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, siang hari ini kita bisa berkumpul untuk sedikit tentang kajian mengenai keuangan keluarga dalam Islam. Karena biasanya dalam forum-forum kajian keislaman sangat jarang sekali kita bicara masalah keuangan. Kalaupun ada, babnya dalam bab zakat, bab waris, wakaf, dan itu pun sampai sekarang masih berberes-beres. Sampai sekarang pengumpulan zakat yang terhimpun dan terkelola dengan baik dan tercatat di lembaga amal zakat baru sampai sekitar 5% dari total potensi zakat di Indonesia. 5%-nya saja, hanya 95% lagi entah itu disalurkan secara langsung atau kemudian kedua tidak dibayarkan. Nah, itu mengenai zakat. Waris sendiri masih sering kita mengalami melihat di berita masih ada masalah dalam pembagian waris. Ternyata mungkin ini salah satu sebabnya adalah karena kita ada satu bab yang terlewat, yaitu bab mengatur keuangan sendiri. Kita belum bisa mengatur keuangan sendiri, sehingga kemudian kita tidak rela kemudian berbagi dengan orang lain dalam bentuk zakat. Kita belum beres mengatur keuangan sendiri, sehingga kemudian kita berlebihan ketika menutup hak kita dalam pengaturan waris misalnya. Dan di pendidikan formal kita sekalipun di sekolah-sekolah ternyata tidak diajarkan mengenai bagaimana mengatur keuangan. Kita cuma diajarkan bagaimana caranya. Kita cuma belajar tentang ekonomi perusahaan, tentang manajemen keuangan perusahaan, ekonomi negara dan seterusnya, tapi tidak pernah belajar keuangan pribadi. Padahal ini sebetulnya sangat penting sebagai fondasi kita dalam mengatur manajemen kita yang lain. Karena hampir semua aspek kehidupan kita juga menyangkut kepada masalah keuangan. Nah, karena tidak diajarkan, maka akhirnya kita dapat ilmu dari mana? Dari apa yang kita pelajari di lingkungan kita, apa yang kita pelajari dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dan seterusnya. Di sini saya menulis buku judulnya Habiskan Saja Gajimu. Ini cara yang mudah menyenangkan mengelola keuangan. Tapi di kajian ini saya akan bahas latar belakang kenapa kemudian buku ini keluar. Ada di buku itu tentu karena ditulis untuk umum, saya tidak diceritakan. Tapi di sini saya akan ceritakan kenapa sampai uang itu kita habiskan. Nah, ini sebenarnya wujud syukur ya. Sejak kecil kita sudah diminta, ini nanti bukunya, memang kita diminta untuk menghabiskan gaji. Sejak kecil kita belajar dari orang tua, begitu kita bisa makan sendiri, mungkin usia 1 tahun bisa makan sendiri, apa nasihat orang tua kalau kita lagi makan? Makan harus habis. Makan harus habis. Kalau enggak habis berarti nasinya nangis katanya kan. Ya itu, ingat saya waktu kecil dibilang begitu. Sampai kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya sampai kita bahkan kita sudah besar pun, orang tua kita selalu mengingatkan kalau makan harus habis, punya sesuatu itu dimanfaatkan dengan baik, jangan membazirkan, kayak gitu ya. Itu ajaran yang sudah kita kenal sejak kecil dan melekat di kepala kita di pada saat masa-masa golden age-nya kita. Tapi begitu kita punya pekerjaan, punya penghasilan, kok nasihatnya berubah? Kalau gajian jangan habis, harus sisa. Mana yang lebih melekat di kepala kita? Yang diajarkan sejak kecil atau yang baru-baru ini aja kita pelajari? Tentu yang sejak kecil kita harus habis. Kalau habis malah jadinya mubazir. Nah, itulah kenapa ternyata selama ini tujuan kita ngatur keuangan kenapa sering gagal, karena salah. Selama ini tujuan kita ngatur keuangan adalah supaya uangnya bersisa. Padahal uang bersisa itu pertama negatif banget di pikiran. Bayangkan begitu gajian harus sisa, negatif nggak? Negatif. Suami pulang, mah ini gaji papa, sisainnya mah, kita harus bayar ini, istri stres nggak? Stres. Coba bayangkan kalau suami pulang, mah ini gaji papa, tolong habisinnya. Istri seneng nggak? Seneng banget. Di ATM mikirnya bukan ini, aduh gimana kan supaya sisa, tapi ngambil gaji tuh sambil enaknya habis buat apa ya? Kan enak gitu, positif auranya nggak? Nah, sebelum itu kita mundur sedikit. Seperti apa sih Rasulullah mengatur keuangannya atau kehidupan keuangan Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW, ada yang bilang bahwa Rasulullah itu miskin, betul nggak? Ada yang bilang Rasulullah kaya, betul nggak? Nah, ternyata dua-duanya benar. Rasulullah pernah miskin dan Rasulullah pernah kaya. Yang salah adalah kalau kita mencontoh miskinnya atau mencontoh kayanya. Yang seharusnya adalah kita mencontoh sikap beliau ketika beliau miskin, kita mencontoh sikap beliau ketika beliau kaya. Sehingga kita kaya ataupun miskin, sikap terbaiklah yang kita contoh dari Rasulullah. Ketika kaya, Rasulullah sedekah luar biasa. Ketika miskin, tidak pernah minta. Itu yang seharusnya kita contoh, bukan kaya atau miskinnya. Tapi kita, mari kita lihat. Usia 12 tahun, Rasulullah sudah mulai magang pada usaha perdagangan Abu Thalib. 12 tahun sudah mulai magang, ikut perdagangan. Rasulullah waktu itu anak yatim. Yatim dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, tapi beliau tidak mau kemudian menggantungkan seluruh kehidupan ekonominya kepada pamannya. Karena beliau sendiri tahu bahwa pamannya itu anaknya juga banyak. Dan bukan orang kaya juga, gitu kan? Ini kemudian membuat beliau punya pendirian bahwa beliau ingin mandiri. Maka mulai usia 12 tahun pun sudah mulai ikut berdagang. Masih maganglah statusnya pada saat itu, karena modalnya segala macam masih punya Abu Thalib. Selanjutnya di usia 17 sudah mulai berdagang sendiri. Sudah mulai dagang sendiri. Dan modalnya dari mana? Di sini modalnya didapat dari investor. Jadi bukan pinjam. Kadang kita banyak saya konsultan keuangan, banyak yang sering tanya gimana caranya dapat pinjaman kalau mau buka usaha baru, gitu kan? Kalau buka usaha baru jangan pinjam duit, pakai duit sendiri atau pakai duit orang, tapi bukan pinjam, beda ya. Pakai duit orang lain tapi bukan pinjam, pakai duit orang lain itu dengan cara kerjasama. Jadi orang-orang kaya di Mekah pada saat itu menitipkan dananya di Rasulullah untuk dikelola, termasuk salah satunya adalah Khadijah pada saat itu. Ada anak-anak yatim yang punya harta warisan, tidak bisa mengelolanya sendiri karena masih kecil, dititipkan di Rasulullah untuk dikelola. Sampai kemudian beliau berdagang sampai usia 25, ini punya modal sendiri. Usaha sendiri, aliansi strategis dengan investor. Apa maksudnya aliansi strategis? Merger sama investornya yang bernama Khadijah. Merger secara bisnis dan merger secara pribadi, menikah maksudnya. Pribadinya merger dengan cara menikah, bisnisnya juga merger. Nah di sini ternyata kepiawaian beliau berbisnis membuat Khadijah menjadi tertarik. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kejujuran beliau, amanahnya beliau. Makanya ketika yang lain pulang, karena Khadijah nitip perdagangan tidak cuma satu orang, tapi di banyak orang. Ketika pulang, itu tidak semuanya kemudian mendapatkan hasil yang sama. Mereka pergi ke perdagangan yang sama. Sistemnya kan bazar ya zaman dulu ya. Beli barang dagangan, lagi ada pasar di mana. Ini sampai seluruh Jazirah Arab sudah dikunjungi, jualan di sana berapa sebulan atau seminggu, pulang balik lagi bawa uang. Rasulullah ternyata punya untung lebih besar. Sampai kemudian Khadijah, kenapa kok bisa untung lebih besar? Yutuslah salah seorang karyawannya, coba sekali-kali kamu ikut. Begitu ikut, saksiannya adalah bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur dan amanah ketika berdagang. Kalau orang lain begitu pasar tutup, dugem istilahnya gitu ya. Ternyata Nabi Muhammad tetap tinggal di tendanya saja. Nah di sini karakternya terlihat, kejujuran terlihat. Bahkan ketika beliau masih sebelum usia 12 sekalipun sudah mulai menggembala kambing. Menggembala kambing dan dikenal sebagai orang yang sangat jujur, tidak pernah sekalipun berbohong. Tidak pernah ada orang Mekah pada saat itu pernah mendapati Muhammad sejak kecil, remaja dan dewasa berbohong, sekalipun tidak pernah. Itulah kenapa ketika beliau di usia 40 mengajak orang masuk Islam, tidak ada yang mengatakan beliau bohong. Yang ada adalah, saya gak mau, kenapa? Kepentingan bisnis saya terganggu. Tapi tidak pernah ada yang bilang beliau bohong. Cuma dibilang, oh itu pangsindir nih, segala macam. Tapi gak pernah bilang beliau bohong. Karena semua percaya beliau pasti benar. Di usia, beliau bisnis sampai usia 37. Di usia 37 kurang kegiatan bisnis, mulai peduli masalah akhlak sosial masyarakat di Mekah pada saat itu, sehingga kemudian mulai uzlah atau menyendiri ke Gua Hiro. Di usia 37 sampai usia 40 mendapatkan wahyu yang pertama diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mulai terjadi dakwah di usia 40. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masa belajar 5 tahun, masa bisnisnya 20 tahun sampai pensiun. Kita perlu waktu berapa lama buat belajar, ya kan? Kan ada yang masih kerja, kenapa kerja? Sebelumnya saya pengen bisnis, cuma sekarang lagi kerja, lagi nyari ilmunya gitu kan, 5 tahun cukup. Kalau saya lagi ngumpulin duit nih biar bisa pensiun, 20 tahun berarti kerjanya. 17 sampai 37, beliau sudah mulai pensiun dini, nah, istilah zaman sekarang ya. Usia 40 nggak uang, teruskan rencana mulai tes bisnis. Tunggu sebentar. Penghasilannya dari mana sekarang? Membalik posisi ketika usia 17. Jadi beliau yang mau dari orang lain untuk bisnis. Nah itulah yang terjadi. Kemudian usia 43 hijrah, start dari nol lagi. Ketika start dari nol, ketika hijrah, kaum muslimin itu meninggalkan hartanya di Mekah dan start lagi dari nol. Sebelum hijrah, antara di antara sini, antara usia 40 sampai 53, ketika dakwah di periode Mekah, banyak tentangan dari kaum kafir Quraisy, sampai-sampai kemudian terjadi yang namanya boikot, yang namanya boikot secara ekonomi. Mereka mengasih di Darul Arqam, kemudian di boikot, tidak boleh ada yang berbisnis dengan orang-orang muslim, tidak boleh ada yang memberi makan dan seterusnya. Sampai ada orang lain, orang dari luar Mekah pun yang berhaji dihalang-halangi. Ingat, haji sudah ada ya di zaman Rasulullah. Haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, walaupun belum semuanya sesuai dengan aturan Islam. Yang datang berhaji, yang datang berdagang ke Mekah sekalipun dihalang-halangi, jangan sampai ketemu dengan Nabi dan para pengikutnya. Mereka diboikot selama 3 tahun kelaparan. Tapi tidak ada satu orang pun yang kemudian murtad. Semuanya tetap memegang teguh imannya. Ini menunjukkan bahwa di periode pertama itu yang dibangun adalah akidahnya dulu. Bagaimana ayat-ayat yang turun di periode Mekah itu lebih banyak periode tentang akidah. Dalam istilah saya namanya akidah finansial lah, gitu ya. Kita harus yakin betul-betul bahwa rezeki datangnya dari Allah. Jadi kalau ada cara yang tidak sesuai dengan cara yang Allah tetapkan dalam rezeki, itu harus kita tinggalkan. Bukan karena, aduh ini kan saya harus cari rezeki, sehingga ya udahlah gak salat Jumat dulu gak apa-apa. Saya kan harus cari rezeki, ya udahlah tinggalin itu gak apa-apa. Justru karena rezeki datangnya dari Allah, maka kita harus mencari rezeki juga dengan cara yang Allah izinkan. Dengan cara yang Allah ridhoi. Makanya yang pertama dibangun itu adalah mentalnya dulu. Begitu mentalnya kuat, miskin gak apa-apa. Ada sebagian yang kemudian setelah lepas periode itu kaya lagi. Misalnya Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf itu tetap kaya. Walaupun setelah boikot terjadi. Tapi kemudian tetap dimusuhi, hijrah semua. Ketika hijrah hampir tidak ada yang membawa apa-apa. Apa yang ada di badan dibawa, apa yang bisa diangkut di unta dibawa. Kecuali Umar aja gak ada yang berani ganggu. Saya kan berani ganggu saya mau hijrah. Yang lain sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Saya mau hijrah, ada yang berani ngalangin? Gak ada, udah. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Sampai Rasulullah sendiri tengah malam keluar dari rumahnya yang dikepung. Ali bin Abi Thalib ditinggal di situ sebagai decoy pada saat itu, di strategi militernya. Kemudian Ali menyusul, Nabi Muhammad lewat jalur yang berbeda, mereka bertemu di Kuba. Nah ini ternyata semua start dari nol. Ketika start dari nol, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar pada saat itu. Jadi kalau ketemu orang yang butuh bantuan, nomor satu dipersaudarakan dulu. Karena ini banyak yang butuh bantuan, banyak juga yang bisa menerima. Akhirnya apa yang dilakukan? Dipersaudarakan. Si Anu bersaudara dengan si Anu, si Anu bersaudara dengan si Anu. Ditanggung dulu hidupnya, karena betul-betul start dari nol. Tapi orang-orang Mekah sudah teruji, sudah terbangun mentalnya, sudah terbangun imannya. Walaupun dipersaudarakan, kan enak aja tinggal, yaudah tolong sediain rumah, saya mau makan segala macam, enggak. Apa yang dilakukan? Abdul Rahman bin Auf cuma bilang, tunjukin saya di mana pasar. Saya gak minta rumah, gak minta apa, tunjukkan saya di mana aku. Tunjukkan aku di mana pasar. Itulah mentalnya dibangun. Mereka kemudian beberapa orang bangun masjid. Sesudah masjid jadi, yang kedua dibangun adalah pasar. Sesudah pasar jadi, artinya ketika membangun sebuah komunitas, membangun sebuah bangsa, yang pertama dibangun adalah mentalnya dulu, rohaninya dulu, dibangun masjid. Yang kedua dibangun pasar, ekonominya harus dibangun. Kalau imannya sudah kuat, kantongnya juga harus tebal. Imannya kuat, kantong gak tebal juga masih bisa diganggu. Baru kemudian setelah itu ada ekspedisi-ekspedisi militer. Jadi ketika kita membangun komunitas, baik itu yang terkecil rumah tangga maupun bangsa yang lebih besar, mentalnya dulu, rohaninya dulu, terus ekonominya, baru kita bicara politik ketika ada perjanjian Hudaibiyah. Baru kita bicara militer ketika kemudian ada ekspansi-ekspansi militer. Itu belakangan. Kalau mentalnya udah kuat, kalau kantongnya udah tebal. Begitu mental gak kuat, kantong gak tebal, itu juga kemudian lebih mudah untuk digoyang. Sampai kemudian dia wafat di usia 63 tahun. Di sini dakwahnya berbeda. ketika periode Mekah dan periode Madinah beda. Ayat-ayat tentang larangan untuk riba, larangan untuk bisnis, ajakan untuk berbisnis dengan baik itu muncul di periode Madinah. Artinya awalnya dibangun dulu mentalnya, keyakinan dulu bahwa rezeki datang dari Allah. Baru kemudian caranya bagaimana di periode Madinah. Sampai Rasulullah sendiri yang mengatur pasar, dimasukkan tangannya. Oh ini ada kurma basah sama kurma kering dicampur, yang dicampur itu nggak bagus secara bisnis, berarti terjadi boror, tidak jelasan barang yang dijual dan seterusnya. Nah ini adalah peran Rasulullah. Kita bisa lihat bahwa Rasulullah punya peran yang lengkap. Kalau Nabi Musa itu jadi karyawan dan sangat setia sebagai karyawan. Kalau Nabi Isa jadi penggembala. Kalau Nabi Sulaiman kaya. Nabi Ayub dari kekayaan kemudian jadi jatuh miskin. Nah, sepenggal-sepenggal saja cerita yang didapat dari rasul-rasul yang lain. Tapi rasul ini lengkap. Pernah kaya, pernah miskin. Saking kayanya usia 25 tahun, maharnya kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. Dan sekian ons emas gitu kan. Itu sendiri deh unta sekarang, Bang. Unta kan kabarnya harganya sama dengan unta yang paling bagus itu kan kabarnya harganya sama kayak mobil lah gitu. Jadi ya 20 mobil gitu ya. Di jajar mobil ini parkiran, nah ini mahar. Dan Rasulullah pernah bilang, sebaik-baik mahar lah mahar yang mudah. Bukan mahar yang murah. Mahar yang mudah. Artinya mengeluarkan 20 ekor unta itu mudah. Pada saat itu, berarti kaya. Tapi juga pernah miskin ketika di boikot. Periode sini di boikot 3 tahun. Nggak jatuh tuh mentalnya. Pernah miskin juga ketika perang Tabuk di kepung. Saking miskinnya sampai diganjal perutnya dengan batu. Tidak mengeluh, tidak pernah meminta. Itu yang kita contoh. Ketika kaya, pernah beliau pulang dari peperangan. Yang lain mengumpulkan golimah, beliau datang duluan ke masjid sholat. Sholat dua rakaat. Begitu berbalik dan masih duduk, begitu berbalik, oh udah ngumpul nih golimah. Dipanggil orang-orang, dibagi-bagi itu golimah. Emas segunung dibagi-bagi. Beliau tidak berdiri sebelum semua harta golimah habis dibagikan. Sampai-sampai ada seorang kepala suku Baduy yang saat itu kemudian bilang ke warganya, teman-teman, udah deh masuk Islam aja lah. Itu Muhammad bagi-bagi duit udah gak kayak cakep miskin, udah pada masuk Islam aja deh. Harta digunakan sebagai alat untuk dakwah gitu kan. Sebelumnya kegiatan bisnis beliau di periode-periode ini sebelum masa kenabian itu jadi juga modal. Modal apa? Modal karakter. Semua orang gak tahu waktu sebelum jadi nabi pun Rasulullah sudah berbisnis. Nah, katanya kan kalau motong karakter seseorang ada dua caranya. Satu berbisnis dengan dia, yang kedua nginep di rumahnya. Jadi kalau kita motong nih orang bagus apa enggak, bisa dipercaya apa enggak, ada dua caranya. Berbisnis dengan dia, karena begitu bisnis ketahuan, bisa dipercaya atau tidak, jujur atau tidak. Atau menginap di rumahnya, baru kita ketahuan karakter aslinya. Jadi kalau lagi cari jodoh, jangan nginap di rumahnya. Tanya orang yang pernah nginep bareng sama dia. Itu maksudnya, kakaknya, adiknya. Wah, kalau kakaknya adiknya ntar gak objektif. Tanya temennya yang sering naik gunung bareng sama dia. Nah, ketahuan di gunung itu bagaimana karakter asli seseorang. Atau tanya rekan bisnisnya. Si Anu bagus gak sih karakternya? Itu ketahuan rekan bisnis dan yang pernah nginep bareng dia. Itu yang paling paham. Jadi ketika kaya, beliau tetap sedekah luar biasa. Ketika miskin, tidak pernah minta. Nah itulah bagaimana karakter Rasulullah dipinjau dari kacamata keuangan. Terutama ketika kesulitan bagaimanapun disembunyikan kesulitannya dari sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau pernah juga ketika pagi hari tanya istrinya, hari ini ada makanan apa? Gak ada makanan. Ya udah kalau ada makanan dimakan, kalau gak ada ya puasa. Tidak membebani juga istrinya. Ini kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau lebih jelas, kita ke Mekah, ke Madinah, kita lihat sendiri di sana ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ngatur uang? Pilih cara yang menyenangkan. Menyisakan uang biar bisa nabung, biar bisa invest, biar bisa bayar ini, bayar itu. Ini cara yang buat saya akhirnya terpikir di kepala harus sisa. Jadinya orang sisa-sisaan aja lah. Penjaginya juga jadi sisa-sisa lah gitu ya. Nah ini negatif banget nih, gak asik. Nah sekarang kita cari yang benar, menghabiskan uang, habis, tapi habisnya di jalan yang benar. Karena begini, diatur bagaimanapun, ntar uang tetap habis, betul gak? Ada berbagai macam cara, ada yang dibagi 10, 20, 30, 40%, ada yang dibagi 30%, bagaimanapun caranya, ujung-ujungnya sebelum gajian duit habis, betul kan? Ya kalau begitu jangan cari cara supaya sisa, itu susah. Mendingan cari cara supaya habis, tetap habis, tapi habisnya di jalan yang benar. Jadi lebih penting untuk buat kita fokus kepada cara menghabiskan, bukan cara menyisakan. Karena ini juga jauh lebih menyenangkan, harus habis, kan enak dengarnya, harus habis, enak gitu kan. Bayangkan suami pulang, lah ini gaji papa, tolong habisin ya. Senang banget pak, gitu. Kalau suaminya masih bilang, harus sisa, ganti suaminya, salah. Ganti cara dia ngatur uang, pak, coba baca buku, habiskan saja gajimu. Biar kita happy ngatur duit, gak stres. Kalau harus sisa itu stres, kalau harus habis, enaknya gak harus habis. Kalau habis gimana, saya bantuin biar habis. Ini ada dua prinsip yang bisa, ya, ada dua rumus yang harus dijalankan untuk menghabiskan gaji yang benar. Yang satu adalah pay your God first, setor dulu yang di atas. Begitu kita gajian, yang pertama kita lakukan adalah setor dulu sama yang hasil rezeki sama kita. Ketika kita sedekah, kita tentu merasa plong, ya nggak? Oh, merasa orang kaya, ya nggak? Walaupun ada yang keliling Jakarta pakai gerobak dapat uang 25 juta dalam waktu 2 minggu, ya kan? Tahu kan kasus itu ya? Gajinya lebih dari dibanding gaji kita. Tapi ketika kita kasih dia 5.000, kita merasa 5.000 rupiah lebih kaya dibanding orang itu, benar nggak? Saya lebih kaya, saya ngasih. Pada saat itu kita merasa lebih kaya. Kalau kita nolak, nggak sedekah, lihat posisi tubuh. Angkat tangan adalah mengkeret, tunduk. Maaf, saya juga lebih bokeh. Jadi negatif, ya nggak? Negatif. Nah makanya kita sedekah itu perasaannya positif, plong gitu kan. Nah bayangkan kita 30 hari mencari uang, kita kerja 30 hari, sudah waktunya gajian, tapi ketika kita gajian sebelum sempat kita nikmati sendiri uangnya, kita kasih dulu sama orang lain. Gimana nggak kurang kaya sih orang seperti itu, ya kan? Nggak tanggung-tanggung kayanya. Kalau ngasih sedekah aja dari bilang kaya, gimana ini terima duit belum sempat nikmati kita kasih dulu sama orang lain. Nah gimana nggak kurang kaya sih orang seperti itu? Jadi pay your God first itu caranya adalah begitu gajian, potong zakat 2,5%, itu paling minimum. Mau sedekah lebih banyak lagi bagus, di awal. Kita kalau sisa sedekah nih, nah itu sih biasa, orang kaya yang biasa-biasa aja. Kalau orang yang kaya banget itu, begitu gajian, gak sedekah dulu, baru sisanya dihabisin. Pay your God first ini wujud syukur. Karena rezeki datangnya dari Allah, maka saya juga gunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, kata Allah, begitu diterima rezeki, nafkahkan sebagian atau sedekahkan sebagian di jalan Allah. Ada yang ekstrim loh, dia disebut sebagian adalah setengahnya. Jadi untuk gajian setengahnya sedekah, itu yang ekstrim. Karena dia kata-kata sebahagian di Al-Quran itu disebut dengan, diterjemahkan sebagai setengah. Sebagian kan sebenarnya 10% juga sebagian ya. 2% juga sebagian, tapi sebagian, ya setengahnya juga bisa sih sebagian. Silahkanlah, itu tergantung dengan tingkat kembalian masing-masing. Tapi yang pasti itu wujud syukur kita, karena kita dikasih, ya kita juga gunakan jalan Allah, gitu kan. Yang kedua ini menunjukkan mental udah kelimpahan. Beda dengan mental kurangan. Mau ngasih, aku kurang. Kalau saya mau ngasih orang lain, buat saya sendiri, ntar saya sendiri susah makannya. Kalau mau ngasih orang lain, saya sendiri repot. Itu mentalnya mental miskin. Mental berkelimpahan itu yakin bahwa Allah itu mengkaya, Allah itu mengkayakan orang, mengkayakan hambanya. Yakin bahwa semua makhluk melata sudah punya jatahnya di hidup ini, di dunia ini. Maka kemudian kita nggak merasa, jangan pernah ragu kita nggak punya jatah rezeki. Kita harusnya bukan ragu kita nggak kebagian. Kita harusnya khawatir, kita jangan pernah khawatir nggak bisa makan. Tapi khawatirlah kalau belum bisa berbagi makan sama orang lain. Jangan khawatir, kita besok makan apa ya? Itu khawatir yang cemen. Udah dijamin kok sama Allah, gitu kan? Kita itu udah pasti itu ada. Cuma khawatirnya begini, saya masih bisa berbagi nggak ya sama orang lain? Nah, kita levelnya nggak harus lebih tinggi. Itu ya, itu sebetulnya mental berkelimpahan. Cara salah satu caranya adalah begitu gajian bersama kita nikmati sedekah dulu dan yang lain. Itu melatih mental kaya. Yang ketiga, ini adalah ongkos kirim sebetulnya. Bayangkan begini, kita seperti pengusaha atau kurir, JNE, TV, POS gitu ya, pengusaha kurir. Kemudian Allah bilang begini, tolong sampaikan 2,5 untuk si fulan. Sebagai imbalannya, ini ongkos kirimnya 97,5. Ongkos kirimnya jauh lebih besar dibandingkan dengan titipannya. Ini bisnis keren banget ya kan? Ada nggak bisnis yang lebih keren dari ini? Mas-mas, tolong ini 2,5 nitip beras ya, 2,5 kilo buat tetangga. Oh ya. Nah ini sebagai hadiahnya nih saya kasih 97,5 kilo karung. Kebanyakan hadiahnya dibandingkan titipannya mas. Ya itu kan bisnis yang paling keren ya kan? Nah Allah mengajak kita berbisnis seperti itu. Kita ini sekarang jadi kurir. Disuruh menyampaikan 2,5% dari apa yang kita terima 100%. Yang 97,5% itu adalah balasan, itu adalah ongkos kirim yang Allah kasih sama kita. Kalau kita udah jadi pengusaha seperti itu, kok ada yang bodoh-bodohnya gak mau ngurusin bisnisnya gitu? Oh gak, saya stop aja deh konsumennya. Saya cari konsumen yang lain. Oh itu konsumen yang paling baik, bener itu. 2,5% ditipas, 97,5% ongkos kirim. Lanjutin deh. Pay your gun first, itu prinsip nomor 1. Jadi begitu gajian, setelah bulan yang di atas. Minimal gajian 100%, sedekah lebih bagus lagi. Prinsip yang kedua, saving dulu baru shopping. Jangan ketukar. Saving dulu baru shopping. Hati-hati, saving, bukan saving ya. Saving dulu baru shopping. Artinya apa? Saving ini investasi masuk di sini, tabungan, asuransi, semua untuk belanja masa depan masuk di sini. Kalau tadi pay your gun first itu belanja akhirat. Belanja untuk akhirat. Ini belanja untuk masa depan. Semua yang kita nikmati di masa depan ini namanya saving. Tabungan, investasi, asuransi. Shopping adalah semua yang kita keluarkan sekarang dan kita nikmati juga sekarang. Makan, transport, beli baju, nah itu shopping. Sekolah anak, shopping juga namanya. Ada satu lagi pengeluaran yang belum masuk. Apa itu? Pengeluaran yang kita bayarnya sekarang tapi sudah dinikmati di masa lalu. Utang namanya. Jadi pengeluaran jadi 4. Satu, pengeluaran untuk belanja di akhirat. Yang kedua, belanja masa depan. Yang ketiga, belanja masa sekarang. Keempat, belanja di masa lalu. Prinsipnya cuma dua. Satu, pay your gun first, stop dulu di atas, jadi belanja akhirat duluan. Kemudian saving dulu baru shopping. Artinya invest dulu baru kemudian kita belanja. Utang di mana? Utang mah enggak usah diatur, pasti ditagi. Itu mau ditagi aja udah pastilah. Ya utang nomor 2. Jadi bagi bayar dulu zakatnya, bayar utang, saving, nah sisanya buat shopping. Gitu. Sisanya enggak ada bayar utang. Kemungkinannya kalau enggak ada sisa berarti enggak sedekahnya kebanyakan, bayar utang kebanyakan, atau nabung kebanyakan. Sudah jelas utang kebanyakan. Saya tidak minta supaya angkanya diubah. Yang saya minta adalah urutannya saja diubah, cara berpikir kita diubah. Misalnya gini, kalau orang miskin, anggaplah orang miskinnya soleh, sudah bayar zakat gitu ya. Zakat sudah beres nih, 125 gitu. Oh 110 deh penghasilannya, oh 10 dan sedekah. Tingkat 100. Penghasilan yang dibawa pulang 100. Kalau orang miskin dia akan menghitung begini. Saya harus bayar cicilan 30 juta, berarti 70 sisanya. Kalau orang miskin dia akan berpikir, karena saya harus belanja 60, maka saya harus menyisakan 10 untuk ditabung. Jelas ya? Kalau orang miskin dari 70 tersebut, karena saya harus belanja 60, maka saya juga harus menyisakan 10 untuk ditabung di akhir bulan. Yang pada kenyataannya ada satu yang 10. Kalau orang kaya begini, saya punya 70, karena saya harus saving 10, maka saya boleh menghabiskan yang 60. Angkanya sama, 60 juga. 60 shopping, 60 saving. Tapi kalau kita mikirin shoppingnya dulu, sisanya buat saving, itu nggak jalan savingnya. Saya punya 70 yang dibawa pulang karena saya harus setoran sama istri 60. Nah, yang 10 masih bisa saya sisain di akhir bulan. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Kenapa? Uang itu dari kecil kita diajarin untuk habis. Tapi beda kalau misalnya karena saya harus saving 10, maka yang 60 boleh saya habiskan. kata-katanya sudah beda. Habis, boleh saya habiskan, positif. Beda yang tadi, berarti harus ada 10 yang tersisa. Tapi jelek kata-katanya, negatif. Apa yang negatif biasanya kemudian diboikot sama otak kita. Gimana caranya biar bisa jalan, setting dulu baru shopping? Simple, ada dua cara ngatur duit. Ada cara kanan, ada cara kiri. Cara kanan, kanan bahasa Inggrisnya right. Right bisa juga berarti benar. Cara kanan ngatur duit, cara kanan itu cara benar. Itu invest right after you get your income. Investlah sesaat setelah mendapatkan income. Kebalikannya berarti cara kiri. Kiri bahasa Inggrisnya left. Orang barat kalau nyebut kiri kere. Jadi cara orang kere ngatur duit adalah invest what left from your income. Kiri kan left ya. Jadi investlah yang tersisa dari penghasilan kita. Yang namanya penghasilan susah nyisanya, ya enggak? Boleh pilih sih, mau jadi orang kanan, orang benar, atau jadi orang kere. Kalau orang benar, invest right after you get your income. Kalau orang kere, invest what left from your income. Invest nungguin sisa, atau invest sesaat from the money. Konsekuensinya beda jauh. Ini prinsip yang saya pakai, itu diambil dari kisah Nabi Yusuf. Wow, kita mundur lagi ke belakang. Tadi kita mulai dari sejarah Nabi Muhammad, dari Mekah ke Madinah. Kemudian kita berlanjut ke sini, shopping-shopping, invest-invest. Kita mundur lagi ke zamannya Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf pernah mengajarkan di surat Yusuf ayat 47. Ketika Nabi Yusuf ditanya tentang 7 ekor sapi gemuk, 7 ekor sapi kurus, gandum yang kering dan gandum yang kering, kemudian Nabi Yusuf bilang bahwa akan datang 7 tahun masa panen diikuti dengan 7 tahun masa paceklik. Itu prediksinya. Nah, solusinya di ayat 47. Yusuf berkata kepada, supaya kamu bertahan 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecil sedikit untuk kamu makan. Di ayat 56 ada lagi, 55, jadikanlah aku dalam negara Mesir, sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lebih berpengetahuan. Ini ada dua kunci yang harusnya kita pegang. Kita bahas yang pertama dulu, yang ayat 47. Boleh cek di Quran. Nabi Yusuf menjelaskan, hendaklah kamu bertahan 7 tahun lamanya, maka apa yang kau tuai, apa yang kita panen, biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, Nabi Yusuf gak bilang begini, apa yang kamu panen dimakan lalu simpan sisanya. Gak bilang begitu. Nabi Yusuf bilangnya bagaimana? Apa yang kita panen biarkan disimpan dalam bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Artinya defaultnya penghasilan panen adalah disimpan, bukan dimakan. Kecuali sedikit untuk dimakan, disimpan. Konsumsi sebagian atau sedikit setelah disimpan. Garis bawahi kata-kata sedikit. Tunggu sebentar. Kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf, 7 tahun masa panen, 7 tahun masa paceklik. Harusnya kan setengahnya dimakan, setengahnya disimpan, ya enggak? Setengah 7 tahun masa panen, kumpulin setengahnya, itu bisa menghidupi untuk 7 tahun masa paceklik, karena sama persis panen dan pacekliknya, betul enggak? Enggak juga. Kenapa? Karena jumlah masyarakat bertambah, ya enggak? Waktu panen 7 tahun itu sekarang. Waktu paceklik 7 tahun kemudian, itu ketika kita udah nambah anak. Jadi seharusnya kita konsumsi harusnya kurang dari setengah. Karena di masa depan kebutuhannya lebih banyak. Itu kalau pakai prediksi Nabi Yusuf yang 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Sekarang prediksinya kita, gak usah nunggu mimpi. Prediksi kita sudah jelas. Kerja dari usia 22 apa kerja? 25? Kerja dari usia 25 atau paling cepatlah 20 sampai usia 55. Berapa tahun itu? 25 ke 55 30 tahun. Kalau 20 ke 55 berarti 35 tahun. Nah, itu masa produktif. Masa paceklik kita kapan? Dari usia 55 sampai, nah ini belum jelas nih sampai kapan. Kalau 30 tahun juga sama berarti sampai 85. Angka harapan hidup di Indonesia kira-kira sekarang 70 tahun. Untuk dan perempuan 2 tahun lebih lama dibanding laki-laki. Angka harapan hidup perempuan itu lebih panjang dibanding laki-laki. Makanya jadi siap-siap aja Pak kita duluan. Siap-siap aja belum tinggal ya Bu ya. Itulah kenapa banyak ustaz yang suka bilang santunlah janda-janda muda. Santunlah janda-janda tua, gitu kan? Ustaz gak pernah bilang santunlah duda-duda tua. Kenapa? Gak ada duda tua. Biasanya yang ada janda. Duda itu lebih sedikit dibandingkan dengan janda. Dan ustaz juga pernah bilang santunlah janda-janda muda. Itu beda urusan. Kembali ke sini ya. Jadi yang kita konsumsi sedikit. Kenapa? Karena di masa yang akan datang kebutuhannya lebih banyak. Dalam di kisah tadi mungkin kita bisa lihat setidaknya jumlahnya lebih banyak jumlah penduduknya. Kalau dalam kondisi kita sekarang inflasi yang kita siapkan sekarang 7 tahun lagi kita pakai nilainya turun karena adanya inflasi. Makanya yang kita konsumsi itu harusnya sebagian sedikit. Sedikit itu artinya kurang dari 50% yang kita konsumsi. Wah, agak berat, berat apa gampang? Ya setidaknya kita ikutin dulu deh, setting dulu baru shopping. Simpan dulu di bulirnya kecuali sebagian untuk kita makan. Kunci yang kedua, ini bisa jalan kalau kita punya prinsip ini. Kadang-kadang kan, wah gak bisa, gak mungkin segitu biaya hidup sekarang kan mahal. Enggak, yang mahal itu bukan biaya hidup, yang mahal itu gaya hidup. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Apalagi yang berpendapat gaya hidup, enggak gaya, enggak hidup. Yang sekarang bikin mahal kan biaya hidup aja, bukan biaya hidup, biaya hidup itu murah. Kunci kesehatan yang kedua, kita lihat di ayat 55. Nanti kan Nabi Yusuf mengatakan, ini langsung berkata kepada si raja. Waktu yang tadi, di ayat 47, itu masih cerita sama temannya. Nabi Yusuf masih di penjara waktu itu. Cerita sama temannya, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tadi. Si temannya lapor ke raja, terus rajanya panggil deh Yusuf ke sini. Baru kemudian Yusuf bilang, caranya begini-begini, solusinya yang kedua adalah jadikan aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Hafizun alim. Begitu tidak tahu ada masalah, kita rumuskan solusinya, kemudian jadikan aku bendahara negara Mesir supaya bisa mengontrol langsung solusi tadi, menjalankan langsung solusi tadi. Gak kayak pengamat zaman sekarang. Udah ada masalah nih, begini-begini, harusnya begini-begini. Tapi begitu jadi pejabat, gak bisa juga. Atau terus gimana pas solusinya? Itu urusan pejabat, saya kan cuma pengamat. Nah, ini juga gak boleh. Kita harus take control. Di sini Nabi Yusuf berinisiatif. Di ayat sebelumnya, ini bukan berarti minta jabatan ya, karena di ayat sebelumnya si raja sudah bilang, engkau diangkat jadi orang yang dekat, gitu kan? Diangkat jadi pejabat, semua sudah menentukan pejabatnya pejabat bagian apa. Jadi istilahnya sudah lolos fit and proper test. Fit and proper test, teman-teman kan? Sudah lolos fit and proper test, tapi belum jelas jabatannya apa. Kemudian bilang, udah jadi menteri keuangan aja deh, biar saya atur itu supaya kita tidak mengalami keringan, tidak mengalami kelaparan ketika paceklik. Dan kemudian benar terjadi. Paceklik 7 tahun, Mesir tidak kelaparan. Sampai kemudian negara sekitar Mesir kelaparan, mereka minta bantuan ke Mesir. Termasuk salah satunya adalah saudara-saudara Yusuf yang waktu kecil mereka membuang Nabi Yusuf. Kemudian ceritanya berlanjut, ketemu bapaknya dan seterusnya. Kalau kejadian ini nggak ada kejadian, mungkin nggak ketemu lagi itu. Nah, nomor satu, kita harus bisa kontrol kondisi keuangan kita sendiri. Ambil alih, bukan cuma jadi pengamat, tapi jadi pelaku. Bukan cuma kemudian ya udahlah, harta sih gak dibawa mati, ya udah kerja tetapnya segitu ya segitu, keluarnya segitu ya segitu. Kita ikuti saja arah angin, kita ikuti saja kemana air mengalir. Bukankah semua air mengalir semuanya menuju lautan? Padahal tidak semua air mengalir menuju lautan, benar kan? Kalau nggak percaya silakan kembali. Jika di flash, ke lautan nggak airnya? Nggak, dia diam aja di septic tank. Nah itu kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua adalah hafiz. Yusuf mengatakan buat hafizun alim. Sesungguhnya itu orang yang hafiz lagi alim. Hafiz itu artinya menjaga. Menjaga aman dalam hal ini ketika kita mengatur harta. Nah inilah pentingnya suami istri saling menjaga. Suaminya pulang menyembunyikan uang lebihannya gitu kan. Istrinya belanja tadi hemat-hemat, gak usah bilang sama suami. Nah kayak gitulah yang tidak menjaga. Kalau menjaga kan yang menjaga kepercayaan juga gitu kan. Menjaga kepercayaan termasuk salah satunya. Ketiga adalah berportabel atau profesional. Jadi kita juga harus mau terus-menerus belajar tentang keuangan, dalam atur keuangan, investasi dan seterusnya, karena itu hal-hal yang dinamis yang setiap saat akan ada perkembangan yang berubah, dinamiskan. Dan lihat di sini urutannya, leadership dulu, kemudian karakter yang amanah, lalu kemudian profesional. Karena profesional, berpengetahuan itu bisa dipelajari dengan mudah. Tapi karakter yang amanah itu harus dibangun sejak dini. Begitu juga leadership, keberanian untuk mengambil alih kondisi itu harus dibangun lama. Dan kalau ini, nomor 3, ini bisa dibangun dengan mudah. Ikut seminar, beli buku, itu bisa. Tapi leadership sama amanah itu karakter yang harus dibangun sejak kecil. Ini harus ditanamkan juga pada anak-anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ingin ngobrol lebih lanjut boleh via email bisa@satu.com. Yang ingin saya tekankan di sini adalah mari kita ambil alih kondisi keuangan kita, jangan kita menjadi penumpang, karena sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Ada hadis yang menjelaskan sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Di tangan orang yang soleh harta itu menjadi bermanfaat, bisa menjadi alat dakwah. Karena kalau harta tidak dipegang oleh orang yang soleh, maka harta dipegang oleh orang yang salah. Kalau harta sudah dipegang oleh orang yang salah, yang terjadi adalah ketika bikin produk, nggak peduli halal atau haram. Ketika menggaji karyawan, nggak peduli karyawannya kerjanya lembur bagaimanapun, pokoknya bayaran sekian. Terjadi ketidakadilan. Ketika punya modal besar, apa yang kemudian dibuat oleh orang-orang yang salah, ya bikin diskotik, bikin apa, semuanya dia sendiri. Kalau dia pegang orang-orang yang soleh, dia akan mengusahakan supaya harta itu menjadi kebaikan untuk umat. Memang ternyata kita tidak diminta untuk secara hitung-hitungan harta gitu, berharta banyak. Tapi kita diminta untuk kalaupun kaya harus tetap, harus kuat dari itu. Kalau miskin, jangan lemah, juga tetap kuat. Ini nomor satu adalah keyakinan kita bahwa segala yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun kondisi keuangan kita, bagaimana kondisi kantong kita, ini adalah Allah yang ngatur. Penjelasan kita untuk menerima, saya dalam kondisi miskin atau saya dalam kondisi kaya. Sehingga kemudian kita berprinsip bahwa semua datangnya dari Allah, semua diatur oleh Allah. Ketika saya kaya sekarang, berarti Allah punya niat, Allah menginginkan supaya saya bisa sedekah sebanyak-banyaknya, supaya saya bisa berbuat dengan kekayaan yang saya miliki. Ketika kita miskin, kita juga harus berbaik sangka bahwa Allah sedang menguji saya. Apakah saya tetap sabar dalam kemiskinan, apakah tergoda? Tapi kita juga jangan kaitkan kekayaan dan kemiskinan itu dengan apakah kita diberikan kedudukan yang tinggi atau tidak. Ini di surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mamtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu akrama. Wa amma idza mamtalahu fa qadara alaihi rizqan fa yaqulu rabbi ahana. Kala bala. Tidak. Jangan kita berpikir ketika kita berkecukupan, ini karena Allah memuliakan saya. Dan ketika kita kemudian miskin, oh ini karena Allah menghinakan saya. Bukan. Kala bala tukrihuna al-yatim. Mungkin ini karena kita tidak menyayangi anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mungkin ini karena kita tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kita miskin bukan karena dihinakan, tapi karena tadi mungkin kita tidak menyayangi anak yatim atau kita tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Di yang menarik di sini, kita dipersalahkan bukan karena tidak memberi makan anak yatim, tidak memberikan orang miskin, bukan. Kita dipersalahkan karena tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita ngasih makan orang miskin, itu benar. Tapi kalau kita diam, itu salah. Di Al-A'idah tadi, bagi kubidin, pada dikadabi, ya, bumi, ya, Yahudu, ala to'amil miskin. Dan tidak saling menasehati untuk memberi makan orang miskin. Kewajiban kita bukan cuma ngasih makan orang miskin, tapi juga mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ternyata kewajiban kita bukan sedekah, tapi juga mengajak orang lain untuk bersedekah. Kalau kita ngasih sedekah doang dan tidak mengajak orang untuk sedekah, salah juga. Di surat Al-Fajr tadi sama di Al-Ayta tadi. Salah dua-duanya. Jadi harusnya yang kita lakukan adalah, dan itu jadi sebuah kemiskinan di Al-Fajr tadi, salah satunya. Jadi kalau mau diberkahi, diberikan karomah tadi sebagai orang yang kaya, maka bukan cuma sedekah, tapi yang ngajak orang lain untuk bersedekah. Kalau pun kita miskin, bukan karena kita dihinakan tadi ya, bukan dihinakan, tapi mungkin Allah sedang menguji kita seberapa banyak kita tetap bersabar. Atau mungkin Allah merindukan remehkan kita di tengah malam. Oh, teman waktu jadi orang kaya sama dia asik-asik aja gitu kan. Tapi begitu miskin, doanya jadi lebih khusyuk gitu. Udah miskin aja doanya. Kenapa pas miskin soalnya doanya khusyuk banget. Pas kaya masuk suka lupa gitu kan. Tidurnya kekenyangan, pas miskin ternyata lebih khusyuk aja. Allah lebih menyukai, mungkin Allah karena menyukai orang yang khusyuk. Pas miskin, ya udah, berarti miskin lebih baik buat dia. Kira-kira begitu. Jadi kita yakin ya bahwa kekayaan itu ada amanah buat kita. Kemiskinan itu juga ada ujian lagi buat kita. Apa kita bersabar atau tidak? Yang kedua tadi mengenai bagaimana kalau sudah 10 dikeluarkan di saving dulu, 60 dipakai, tapi ternyata sebelum gajian lagi perlu lagi gitu kan? Gak apa-apa diambil. Tujuan kita adalah supaya membentuk habit atau pola supaya begitu gajian saving baru shopping, saving baru shopping, saving baru shopping. Tujuan membentuk pola itu jauh lebih penting dibandingkan berapa savingnya, berapa yang dikumpul itu urusan belakangan. Tapi kalau terbiasa seperti itu, lama-lama kita tidak akan memaksakan diri untuk konsumsi yang terlalu besar. Kalau memang untuk hal-hal yang darurat, gitu kan, tadi ada misalnya sakit, ya sudah keluarkan dari situ. Tapi kalau misalnya kondangan, ini kebutuhan tidak terduga atau bukan kondangan? Nah, karena kondangan memang nggak bisa kita prediksi si Anu menikah bulan ini. Memang kita nggak tahu. Tapi kita tahu dari Idul Fitri sampai dengan Idul Adha dan beberapa bulan sesudahnya adalah musim kawin. Kita tahu itu, ya kan? Ramadan nggak mungkin ada yang nikah. Udah amplopnya beda. Itu amplopnya buat zakat. Fitrah buat Jakarta, buat lain-lain. Jadi sebetulnya pola pengeluaran kita sudah bisa diprediksi, walaupun mungkin tidak bisa tepat. Kalaupun tidak tepat, nggak apa-apa, ambil lagi tabungannya, nggak apa-apa. Makanya kita harus juga punya dana cadangan. Dana cadangan ini kita simpan untuk kondisi darurat, untuk kondisi yang membesar. Tapi kalau bisa jangan dipermudah. Dipermudah ngambilnya, misalnya, udah ini nggak usah setorin dulu deh tabungannya. Kalau nggak ada apa-apa, baru saya setorin. Kalau ada apa-apa, bisa dipakai. Nah itu terlalu memudahkan. Mendingan storin dulu, sehingga kalau ada apa-apa, darurat nggak sih? Oh darurat banget, ya udah ambil. Aduh sebetulnya ada malas ke banknya, ya udah usah diambil. Jadi memaksa kita, apa membuat kita menjadi agak malas untuk mengorbankan tabungan tadi. Makanya untuk cadangan, kadang-kadang saya sarankan kalau bisa simpan di rekening yang tidak ada ATM-nya. Kalau perlu, bukunya dikunci di rumah. Banknya pilih bank yang jauh dari rumah, jauh dari kantor deh kok. Nggak usah seksin itu lah ya. Tapi jangan ada tabung, jangan pakai kartu ATM. Supaya kita tidak terlalu kegampangin untuk bisa ngambil. Cara saya masih ada waktu? Cukup. Baik, teman-teman semua, kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.